Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis dari buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan ghoba ammi Anas ibn Nadir radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Pamanku yaitu Anas bin Nadir adalah di antara sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Faqal, beliau mengatakan di hadapan Nabi, pamanku yaitu Anas bin Nadir mengatakan, wahai Rasulullah, ghibtu an awali qitalin. Wahai Rasul, saya absen tidak ikut perang pertama, di mana di perang pertama itu engkau memerangi orang-orang musyrik. Sungguh demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan padaku untuk menghadiri peperangan menghadapi orang-orang musyrik, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan ma'asna'u, atau Allah akan nampakkan apa yang akan aku lakukan. Falamma kana yaum Uhudin, maka pada saat menjelang perang Uhud yang terjadi pada setahun setelah perang Badar. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah, maka perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Inkasafa al-Muslimun, maka pada saat itu nampaklah kaum muslimin, terbukalah kaum muslimin. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'tadzir ilaika mimma sana'a ulaika, yakni ashabahu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haulaika haulai, yakni al-musyrikin. Atau kemudian Anas bin Nadir, paman sahabat Nabi Anas bin Malik, mengatakan, ya Allah, aku memohon pemakluman kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, yaitu kawan-kawannya, dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, yaitu orang-orang musyrik. Kemudian beliau maju ke depan dan disambut oleh Sa'ad bin Mu'ad. Faqal, maka Anas bin Nadir mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'ad, al-jannatu wa rabbin Nadir, ada surga demi Tuhannya Nadir. Inni ajitu rihaha min duni Uhudin, saya mendapatkan dan mencium bau surga demikian harum dari arah lembah Uhud. Qal, dan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, famastata'tu ya Rasulullah ma suna'a, maka aku tidak mampu wahai Rasulullah apa yang dia lakukan, dilakukan oleh Anas bin Nadir. Maka cerita dari sahabat Anas bin Malik, ringkas ceritanya, kemudian Anas bin Nadir ikut perang di perang Uhud dan gugur sebagai syahid. Dan beliau luar biasa dalam perang, sampai dampaknya adalah fawajadun nabihi bid'an wa thamanina dorbatan bisayf. Maka kami jumpai di jenazahnya Anas bin Nadir itu terdapat 80 sekian sabetan pedang atau tusukan tombak atau lemparan anak panah. Di delapan, di badan yang tidak begitu lebar ini ada 80 titik. Kalau enggak itu sabetan pedang, ini bekas tusukan tombak, kalau enggak ya ada bekas tancapan panah. Atau bahkan panahnya masih ada di situ. Wa wajadnahu qad kutila, dan kami jumpai paman kami yaitu Anas bin Nadir telah terbunuh di perang Uhud. wa matthala bi al-musyrikun, dan telah dicincang, telah dimutilasi oleh orang-orang musyrik. Karena telah dimutilasi, karena telah dirusak wajahnya dan sebagainya, fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Karena telah dimutilasi, nampaknya ini mutilasinya, dirusak wajahnya dan sebagainya, sehingga wajahnya pun tidak terlihat. Maka hancur wajahnya, hidungnya, pipinya habis semua. Maka kata Anas bin Malik, tidak ada yang mengenali kalau jenazah ini adalah jenazahnya Anas bin Nadir kecuali saudara perempuannya. Dan itu pun gara-gara bibananihi, gara-gara ujung jarinya. Cuma gara-gara ujung jarinya, maka saudarinya tahu ini ujung jarinya Anas bin Nadir. Tidak mungkin yang lain. Ini ujung jari khas miliknya Anas bin Nadir. Yang lain hancur semua. Enggak bisa kita bayangkan 80 titik depan dan belakang. Habis itu kemudian belum kemudian mutilasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka tidak ada yang bisa dikenali. Celananya tidak bisa dikenali bahasa kita, bajunya, pakaiannya tidak bisa dikenali. Kakinya, tangannya tidak bisa dikenali. Tinggal ujung jari tangannya saja yang dikenali. Itu yang masih tersisa, yang itu dari situ kemudian bisa dikenali dan dipastikan ini adalah jenazahnya Anas bin Nadir. Anas bin Malik mengatakan, kunna nara, kami yakin atau kami punya sangkaan kuat bahasa ayat berikut ini turun tentang sang paman yaitu Anas bin Nadir wa fi asbahi, dan orang-orang yang semisal dengan beliau, yaitu firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalan sadaku ma'ahadullaha alaih, di surat At-Taubah. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang lelaki-lelaki sejati, yang mereka adalah sadaku, orang-orang yang tulus dan benar dalam apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir ayat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lariyanallahu, sungguh Allah akan memperlihatkan, artinya Allah akan memperlihatkan apa yang akan dilakukan oleh Anas bin Nadir ke di hadapan banyak orang. Keterangannya di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari Anas bin Malik menceritakan tentang paman beliau Anas bin Nadir, yaitu Anas bin Nadir tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar. Dan ini adalah satu hal yang wajar dan bukan aib, karena perang Badar pada dasarnya Nabi itu berangkat meninggalkan Madinah menuju lembah Badar bukan karena ingin perang, cuma ingin mencegat rombongan dagang orang Quraisy. Oleh karena itu, dan ketika itu pasukan kaum muslimin di perang Badar karena tujuannya cuma untuk kepentingan semacam ini, maka tidak banyak yang ikut, cuma 310 lebih sedikit. Ada yang mengatakan 315, 313, dan ada yang pendapat yang lain. Ma'ahum, dan bersama kaum muslimin ketika itu yang 300, anggap saja 315 orang ini, bersama mereka cuma ada 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Ini 315, untanya cuma 70, ya, tidak sampai sepertiga kebutuhan, kudanya cuma 2 ekor. Ya ta'aqabuna 'alaiha, karena jumlah yang terbatas maka ganti-gantian naiknya. Ganti-gantian. Perjalanan dari Masjid Nabawi ke wilayah Badar, mereka ganti-gantian. Ini naik berapa ratus meter, turun ganti temannya dan seterusnya. Waqad takhallafa anha katsirun minas sahabah, banyak sahabat tidak ikut perang Badar. Karena perang ini pada awalnya tidak niat perang. Tujuannya cuma untuk menghadang orang sipil karena rombongan dagang orang-orang Quraisy. Wala yuda'a ilaiha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang diminta untuk berangkat. Jadi tidak ada pengumuman resmi, ayo berangkat gitu. Tidak ada mobilisasi umum untuk berangkat menuju perang Badar. Wa inna ma kharaja ilaiha al-khifaf minan nas, yang berangkat ikut Nabi ke Badar itu orang-orang yang khifaf, orang-orang yang longgar-longgar saja, yang ada kesibukan ya tidak ikut berangkat, yang betul-betul longgar, nah itu yang berangkat. Nah, Anas bin Nadar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada Nabi bahasanya Anas ini tidaklah bersama Nabi di awal peperangan menghadapi orang-orang musyrik. Kemudian beliau mengatakan dan menceritakan tekadnya, jika aku menjumpai peperangan bersama orang-orang musyrik, menghadapi orang musyrik, maka Allah akan perlihatkan kepada manusia apa yang akan aku lakukan. Maka tatkala perang Uhud tiba, yang ini kejadiannya adalah setelah perang Badar itu cuma selisihnya 1 tahun tambah 1 bulan, cuma 13 bulan dari perang Badar. Maka para sahabat berangkat dan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasarat ad-da'irah fi awalin nahar lil muslimin. Dan di awal siang, dan itu di awal peperangan, maka perputaran alias posisi atas ada pada pihak kaum muslimin. Akan tetapi setelah arumah, para pasukan pemanah meninggalkan tempat yang Allah, yang telah Nabi tetapkan untuk mereka dengan turun dari bukit, maka karra fursanul musyrikin. Karra artinya menyerang ulang. Maka pasukan-pasukan penunggang kuda orang-orang musyrik menyerang ulang kaum muslimin dari arah belakang dan bercampur dengan kaum muslimin. Wangkasafa al-muslimun, maka tersingkaplah kaum muslimin. Ya, karena rombongan mereka tercampur baur dengan orang-orang musyrik. Wasaratil hazimah, terjadilah kekalahan. Nah, tatkala inkasafa al-muslimun, ketika tersingkaplah kekuatan kaum muslimin, ya, ketika itulah Anas bin Nadir maju. Kemudian Anas bin Nadir berdoa, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu apa yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, sahabat-sahabat beliau, yaitu para pasukan pemanah, ya, yang telah diminta untuk Nabi, apapun yang terjadi jangan turun. Namun ternyata ya, mereka ya, tidak menjalani apa pesan yang Nabi sampaikan. Dan aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan mereka. Mereka itu orang-orang musyrik. Tsumma taqaddam, kemudian beliau maju ke arah musuh dan disambut dan ditemui oleh Sa'ad bin Mu'ad dan ditanyai, kamu mau kemana? Maka Anas bin Nadir mengatakan, wahai Sa'ad, sungguh aku mencium bau harum surga di lembah Uhud. Dan perkataan Anas bin Nadir ini adalah kalimat yang beliau katakan adalah hakiki dan bukan metafor. Boleh jadi ada orang sekarang yang mengatakannya, saya mencium bau surga, namun itu dia tidak mencium apa-apa. Dia mencium knalpot dan yang lainnya, tidak mencium apa-apa. Ini metafor yang diungkapkan atau dikatakan oleh sebagian orang, sedangkan Anas bin Nadir ini hakiki. Betul-betul dia mencium ada bau harum, semerbak wangi yang luar biasa, tak tergambarkan wanginya. Itu dia tangkap di hidungnya dari arah Uhud, dari arah lembah Uhud. Wahata wijdanun hakiki. Ini wijdan, ini adalah mendapatkan yang betul-betul hakiki. Ada bau harum hakiki yang tercium oleh Anas bin Nadir. Laisa takhayulan wala tawahuman, bukan imajinasi dan bukan anggapan, salah anggapan. Maka ini adalah karomah Allah untuk orang ini. Ini contoh karomah. Ini contoh karomah. Di antara karomatul awliya contoh karomah para wali adalah apa yang Allah berikan pada Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu, yang secara real mencium bau harum luar biasa dari tempat pertempuran, yaitu pertempuran Uhud. Maka ini karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang ini, yaitu Anas bin Nadir yang mencium bau surga sebelum dia gugur sebagai syahid, dengan tujuan supaya dia maju dan tidak mundur. Maka beliau pun maju menyerang musuh dan berperang, dan terbunuh ustushita sebagai syahid. Dan dijumpai pada badannya depan dan belakang ada 80 sekian titik, yang titik tersebut boleh jadi sabetan pedang, boleh jadi tusukan tombak, boleh jadi panah, boleh jadi bekas anak panah, atau bahkan anak panahnya masih terpancap di badannya. Sampai-sampai tentu karena 80 titik, tamazzaqa jilduhu, robek-robek kulitnya. Ya, maka tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali saudari perempuannya, dan dia pun tidak mengenali kalau ini kakaknya kecuali bibananihi, dengan ujung jari tangannya radallahu anhu. Dan adalah kaum muslimin yarawna, melihat bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Anas bin Nadir dan orang-orang yang luar biasa semacam beliau. Firmannya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, di antara orang-orang yang beriman rijalun, terdapat para lelaki sejati. Siapa itu lelaki sejati? Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan benar apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang qada nahbahu, dan ada yang mereka telah menunaikan menunaikan janjinya, dan ada yang masih menunggu. Dan yang menunggu ini wama badalu tabdila, mereka tidak mengganti apa yang telah menjadi niatan hatinya. Maka tidaklah diragukan bahasanya orang seperti beliau Anas bin Nadir dan orang-orang semisal dengannya, yadkhuluna dukhulan awalian, maka termasuk dalam ayat ini dalam level yang pertama, karena mereka telah jujur dalam apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ya, dalam hal ini Anas mengatakan demi Allah, Anas bin Nadir mengatakan demi Allah, Allah akan perlihatkan kepada manusia apa yang akan aku lakukan, dan beliau pun melakukannya. Fasona asan'an, maka beliau melakukan penyerangan terhadap orang kafir yang tidak dilakukan oleh siapapun kecuali orang-orang yang Allah berikan nikmat sebagaimana beliau, sehingga gugur sebagai syahid. Ya, maka dalam hadis ini terdapat dalil wasyahid dan dalil untuk bab ini, bab mujahadah, yaitu berjuang melawan diri sendiri, seorang berjuang untuk melawan dirinya sendiri untuk taat kepada Allah. Di sini Anas bin Nadir melawan dirinya sendiri untuk bisa melakukan jihad yang luar biasa. Dia bukan hanya jihad, jihad yang luar biasa. Jihad dengan semangat menyerang musuh yang luar biasa, tak terbayangkan. Sehingga dia maju berperang, memerangi musuh Allah subhanahu wa ta'ala setelah kalahnya kaum muslimin, setelah tersingkapnya kekuatan kaum muslimin dan kalah, sehingga beliau gugur sebagai syahid radallahu anhu. Ya, maka tentu sangat jelas hubungan antara hadis ini dengan judul bab yang sedang kita bahas, mujahadah. Tidak bisa perang, maju perang sebagaimana Anas bin Nadir kecuali orang yang mujahadah. Orang yang mujahadah melawan dirinya sendiri untuk bisa taat secara maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian di sini kita jumpai tadi sebagian telah disinggung contoh karamatul awliya, karamatul salihin, karamah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang saleh. Ya. Kemudian maka di sini kita jumpai dengan, kita hubungkan dengan ayat di surat Al-Ahzab. Maka ketika seorang itu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Nadar, maka dia adalah orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika saya berjumpa dengan musuh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada manusia apa yang akan saya lakukan. Ya, maka kalimat semacam ini itu tergolong janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika seorang itu mengatakan, ya, jika demikian saya akan berbuat demikian dan demikian, ya, maka itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saya diberi kelapangan rezeki, maka saya akan menjadi orang yang, ya, terdepan di masyarakat ini untuk memberikan contoh bagaimanakah bersedekah dan berinfak misalnya. Maka ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nadar. Di antara bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bernadar. Oleh karena itu seorang yang bernadar, nadarnya itu nadar taat, maka wajib dilaksanakan. Dan orang yang kemudian punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melaksanakan apa yang dia janjikan, maka itu adalah maka mereka-mereka semacam ini adalah orang-orang yang Allah puji. Orang-orang yang terpuji dan Allah puji. Allah puji dengan sebutan lelaki sejati, rijalun. Mereka inilah lelaki-lelaki sejati. Janji sama Allah dan tidak dipungkiri. Nah, kemudian namun betul-betul serius dilaksanakan. Maka Allah puji orang-orang yang melaksanakan janji kepada Allah dengan sebutan rijalun. Mereka adalah para lelaki-lelaki sejati. Maka lelaki sejati adalah orang yang ketika punya janji kepada Allah, maka tidak main-main. Ketika punya nadar misalnya, maka dia akan serius melaksanakan nadarnya. Jika dia punya janji kepada Allah yang lain, yang bukan nadar, yang statusnya bukan nadar, maka dia pun sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dan ketika itu belum berkesempatan, mereka pun masih kokoh dengan janjinya dan tidak mengubah apa yang telah dia janjikan. Kemudian berubah, kemudian mengubah, kemudian tidak jadi dan membatalkan atau yang lain. Mereka tidak demikian. Dan pelajaran yang lain dari perang Uhud yang tadi ditegaskan bahwasanya kaum muslimin mengalami kekalahan, maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berada di pihak yang benar itu tidak harus mesti menang. Boleh jadi kalah sebagai cobaan, sebagai ujian, namun yang jelas wal aqibatul lil muttaqin. Kesudahan yang terpuji hanya Allah akan berikan pada orang-orang yang bertakwa. Namun sebelum sampai kepada al-aqibah, kesudahan yang terakhir, kesudahan yang terpuji, maka mungkin saja para pejuang-pejuang kebenaran itu dalam posisi yang kalah, sebagaimana para sahabat, sebagaimana Nabi dan para sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud. Ya, meskipun kekalahan para sahabat dalam ini adalah sebabnya karena maksiat dan durhaka mereka pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya sebab kekalahan kaum muslimin itu karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka jika kemaksiatan pada Allah dan Rasul dalam bentuk jangan turun dari bukit, ternyata turun, maka ini menjadi sebab kekalahan. Maka bagaimana lagi jika maksiat tersebut adalah maksiat yang paling maksiat, kejahatan yang paling jahat, yaitu asyirku billah, tersebarnya kemusyrikan di kalangan kaum muslimin atau di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin, tentu itu lebih layak dan lebih berhak untuk menjadi sebab sebab kekalahan, sebab kemudian gagalnya perjuangan, meskipun pada hakikatnya tidak gagal, karena tetap ada ganjaran, tetap ada pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Abu Mas'ud. Bukan Ibnu Mas'ud namun Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu sahabat Muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu Ansar. Yang nama aslinya adalah Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Dan beliau ini Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari ini disebut al-Badri bukan karena dia veteran perang Badar, ikut perang Badar sebagaimana umumnya sahabat yang punya sebutan al-Badri, namun beliau disebut al-Badri karena rumahnya dekat dengan lembah Badar. Karena rumahnya dekat dengan lembah Badar, maka beliau disebut al-Badri meskipun karena beliau ini bukanlah sahabat yang ikut perang Badar. Dan adanya sahabat yang tidak ikut perang Badar bukanlah aib sebagaimana tadi dijelaskan. Karena saat perang Badar Nabi tidak melakukan mobilisasi umum. Siapa yang longgar ayo. Siapa yang sibuk ya enggak usah enggak apa-apa gitu. Beliau mengatakan tatkala turun ayat yang berisi perintah untuk bersedekah, kunna nuhamilu ala duhurina. Maka ini satu hal yang luar biasa. Kunna nuhamilu ala duhurina. Di akhir hadis ada keterangan dari Imam Nawawi, artinya yahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrati. Maka kemudian masing-masing kami di antaranya adalah beliau, sahabat Abu Mas'ud ini, beliau kemudian menjadi kulit gendong. Menjadi kulit gendong. Kami kemudian membebani punggung kami bil ujrati untuk mendapatkan upah. Artinya jadi kulit gendong. Supaya apa? Wa yatasaddaqu biha, kemudian hasil upahnya disedekahkan. Supaya bisa ikut sedekah. Supaya bisa ikut sedekah dengan jerih payah sendiri. Maka lihat, maka ini subhanallah, ini semangat amal soleh yang luar biasa. Ketika turun perintah, ketika Nabi bacakan ayat perintah untuk bersedekah, maka sahabat yang tidak punya duit untuk sedekah, mereka tetap berupaya, saya punya, pengen sedekah meskipun sedikit. Akhirnya gimana? Mereka pergi ke pasar. Sahabat-sahabat yang tidak punya duit ini pergi ke pasar. Kemudian mereka jadi kuli gendong untuk angkat-angkat barang di pasar. Akhirnya dapat duit dari kerjaan dan profesi sebagai kulit gendong. Dapat duit. Nah, duitnya tersebut bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk disedekahkan. Untuk melaksanakan perintah Nabi dan seruan Nabi, ayo sedekah, ayo sedekah. Maka mereka kerja dulu untuk sedekah. Kerjanya bukan untuk kerja ini khusus ini, kerja dengan niat sedekah. Bukan kerja untuk cari duit untuk keluarganya. Nah, untuk bisa sedekah. Ini satu semangat taat yang luar biasa. Maka sedekah itu bukan sesempatnya. Taat itu tidak sisa. Bukan ya seadanya, sesempatnya ya kalau ada. Namun sahabat lihat, tidak ada yang diada-adakan. Tidak sempat jadi sempat-sempatkan. Urusan taat, urusan masalah baik, masalah ganjaran, tidak sempat disempat-sempatkan. Tidak punya duit ya gimana ya, punya duit. Kalau perlu kemudian kerja kasar siap. Yang penting bisa punya saham dalam kebaikan. Saham dalam proyek amal soleh. Ini semangat yang luar biasa. Semangat taat yang luar biasa yang ada pada mereka generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun, akhirnya karena tadi tidak punya duit kemudian memaksakan diri dalam tanda kutip. Memaksakan diri dalam tanda kutip karena sebenarnya mereka juga tidak memaksakan diri namun itu keinginan kuat mereka. Maka ada seorang yang datang kepada Nabi bersedekah dengan syai'in katsir. Maka ada yang kemudian sedekah dengan nilai yang banyak. Maka orang munafik komentar, murain, ini pamer, gede-gede infaknya, gaya, usok, pamer. Wajah rajulun akhar, kemudian datang orang yang lain, fata sedekah bisain, dia cuma bisa bersedekah satu sok gandum, satu sok biasa di tempat kita dikonversikan dengan 2,5 kilo, ya cuma bahasa kita bawa beras 2,5 kilogram. Wah Nabi, ini saham saya untuk ajakan kebaikan yang kau lakukan, tidak punya yang lain, bisanya ini, wahai Nabi tolong terima. Maka orang orang munafik ini jadi komentator saja, dia juga tidak bersedekah, ini cuma jadi komentator. Yang sedekah banyak dicela, sedekah sedikit juga dikomentari. Pintar komentar, dia sendiri juga tidak ngapa-ngapain, dia sendiri tidak ngapa-ngapain. Namun semua yang dilakukan oleh orang lain semuanya salah. Sedekah banyak ya salah, sedekah sedikit juga salah. Yang sedekah sedikit dikomentari, innallaha la ghayyun an sa'ihada, Allah tidak butuh kalau cuma sedekah satu sok kayak gitu. Nah, apa itu gunanya cuma satu sok? Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Allah tidak butuh itu kalau cuma segitu. Atau kemudian kalimat-kalimat yang lain, amit-amit kok cuma sakcerit kayak gitu. Maka demikian yang mereka lakukan. Komentator ulung itu diantar sifat khas orang munafik. Komentator ulung terhadap orang-orang yang beramal soleh. Dia sendiri cuma dia sendiri juga tidak ngapa-ngapain. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Taala di surat At-Taubah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Dan mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencela, orang yang bersukarela dari kalangan orang-orang yang beriman untuk bersedekah. Walladzina la yajiduna ila juhdahum. Demikian juga mencela orang-orang yang tidaklah mendapati uang yang disedekahkan ila juhdahum, kecuali kepayahan, kecuali sedikit saja kepayahan yang mereka bisa berikan. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip hadis dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala turun ayat sedekah, yaitu ayat yang isinya adalah al-hathu, mendorong untuk bersedekah, dan sedekah itu adalah seorang itu yatabarra, berdonasi dengan hartanya untuk orang fakir karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah disebut sedekah dari kata-kata sadaqa yang artinya tulus, jujur dan benar, karena orang yang memberikan hartanya karena Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka itu adalah bukti ala sidqil iman, menunjukkan bukti jujurnya keimanannya, tulusnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena harta adalah satu hal yang sangat dicintai oleh jiwa. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian cinta dengan harta dengan cinta yang sangat luar biasa. Jamman artinya kathiran aziman, cinta yang banyak, cinta yang besar. Maka jika dan tentu sesuatu yang dicintai tidak akan diberikan, dikorbankan kecuali kepada pihak yang lebih dicintai. Maka jika seorang itu mengeluarkan hartanya untuk mengharap dan cari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bukti tulusnya iman. Maka tatkala turun ayat ini, maka mulai para sahabat bersegera dan bercepat-cepat untuk berperan, untuk bersedekah dan memberikan sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kebiasaan mereka para sahabat. Jika turun ayat berisi perintah, mereka segera melaksanakannya. Jika turun ayat berisi larangan, mereka bersegera untuk meninggalkannya. Oleh karena itu tatkala turun ayat yang melarang khamar, ayat tentang khamar yang isinya mengharamkan khamar secara mutlak, maka ini sampai ke sekelompok orang Ansar, dan mereka dan khamar ketika itu ada di depan mereka sedang mereka minum sebelum diharamkan. Maka pada saat mereka mendengar berita kalau ini diharamkan, maka mereka langsung meninggalkan khamar. Kemudian mereka keluar dari rumah dengan bawa wadah-wadah, gentong-gentong berisi tandon-tandon khamar. Kemudian mereka tuangkan di pasar-pasar, hatta jaratil aswaq fil khamar, sehingga di pasar-pasar itu terjadi aliran khamar. Bukan aliran air, namun aliran khamar. Maka parutnya itu mengalir, bukan air hujan, namun aliran khamar. Karena khamar sebelum diharamkan adalah barang yang sangat biasa di kalangan masyarakat ketika itu. Banyak dari mereka punya tandon-tandon simpanan, dan itu semua simpanannya semuanya ditumpahkan semua ketika itu diharamkan. Inilah kewajiban setiap mukmin, jika sampai kepadanya aturan dari Allah dan Rasulnya, maka bersegera untuk melaksanakan apa yang jadi kewajibannya dengan melaksanakan perintah dan jauhi larangan. Maka yang jelas di sini para sahabat mereka mulai berdatangan dengan bawa sedekah. Semua masing-masing membawa sesuai dengan sedekah yang sesuai bikudrati kemampuannya. Mereka serahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang yang bersedekah dengan nilai yang banyak, ada yang bersedekah dengan nilai yang sedikit. Dan adalah orang-orang munafik jika datang seorang sahabat atau seorang mukmin yang dengan sedekah yang banyak, mereka komentari, ini orang yang riya, ini orang yang pamer, dia tidak berniat dengan sedekahnya ini wajah Allah, namun ini cari pujian. Jika datang sahabat yang bawa sedekah yang nilainya sedikit, mereka komentari, Allah tidak butuh kalau cuma segini. Ada sahabat yang datang dengan satu sok gandum, mereka mengatakan, Allah tidak butuh satu sokmu ini. Inilah orang-orang munafik, yang mereka adalah orang-orang yang menampakkan beda dengan apa yang mereka sembunyikan. Mereka menampakkan samatah bil mu'minin ada iman, rasa gembira ketika orang-orang yang beriman susah, itu samatah di hadapan orang-orang yang beriman. Dan iman demikian selalu. Maka mereka jadikan, mereka habiskan pikiran mereka yang paling besar, wa adzabi maqalin lahum, dan perkataan mereka yang paling enak dan perkataan mereka yang paling lezat pada pendengaran mereka adalah mereka mendengar dan mengatakan yang isinya adalah cacian kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman waliyadzubillah. Karena mereka munafik yang hakikatnya mereka ini adalah musuh, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, fahdhar al-munafiqu alladhi yadharu laka khilafa ma yubtin, maka kita patut waspada dengan orang munafik yang menampakkan beda dengan apa yang mereka sembunyikan. Maka mereka-mereka ini orang munafik, jika datang seorang sahabat dengan membawa sedekah yang nilainya banyak, mereka katakan ini orang yang riya. Jika yang sedekah sedikit, mereka katakan Allah tidak butuh dengan satu sokmu, itu tidak manfaat. Maka Allah turunkan ayat di surat At-Taubah ayat yang ke-79. Bahasanya di antara sifat khas orang munafik adalah mencela. Yalmizuna iya ibuna mencela al-mutawwi'in, artinya al-mutatawwi'in, orang yang suka rela untuk bersedekah dengan nilai yang besar. Demikian juga orang-orang yang tidaklah mendapatkan kecuali kesusahan mereka, artinya sedekah dengan nilai yang sedikit. Maka mereka pun juga mencela orang-orang yang tidak mendapatkan sedekah kecuali kesusah payahan mereka. Artinya semua dicela. Yang amalnya besar dicela, yang amalnya kecil juga dicela. Fayaskharuna minhum, mereka mengejek orang-orang yang beriman, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka, sungguh Allah akan mengejek mereka, dan untuk mereka siksa yang pedih. Maka karena mereka mengejek orang-orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengejek mereka waliyadzubillah. Maka dalam hadis ini terdapat dalil semangat para sahabat untuk bersegera dalam kebaikan. Dan untuk bersegera dalam kebaikan, orang itu perlu mujahadatun nafs, melawan dirinya sendiri. Kalau orang itu memperturutkan kehendak dirinya, maka tidak akan bisa menjadi orang yang bersegera dalam kebaikan. Oleh karena itu, maka di sini dimasukkan di bab mujahadah. Nah, menunjukkan kalau mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan dan berjihad melawan dirinya sendiri untuk bisa bersegera dalam kebaikan. Kemudian dalam hadis ini dapat dalil bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran sebagai pembelaan untuk orang-orang yang beriman dari celaan mereka-mereka orang-orang munafik. Kemudian di sini kita jumpai dalil sangat kerasnya permusuhan orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Dan biasanya orang-orang yang beriman tidak selamat dari gangguan orang munafik. Ya, jika orang beriman melakukan amal yang besar, mereka caci. Jika melakukan amal yang kecil, juga mereka caci. Walakin laisal amra laisa ilaihim, namun tujuan amal itu bukan untuk mereka, namun untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah akan mengejek mereka dan Allah ancam mereka dengan siksaan yang pedih. Adapun hukum masalah ini, maka Allah telah berfirman dalam kitabnya bahasanya amal sekecil apapun itu akan bernilai dan manfaat. Siapa yang melakukan amal kebajikan cuma sebesar darah, yaitu seekor semut yang kecil, berupa kebaikan, maka dia akan melihat manfaatnya. Maka baik amal itu qalil ataupun kathir, sedikit ataupun banyak, asalkan itu kebaikan, maka pelakunya akan melihat manfaatnya dan dia akan mendapatkan balasan karenanya. Sebaliknya sedikit ataupun banyak, kalau itu kejahatan dan kejelekan, maka dampaknya jika itu tidak bertobat sampai akhir hayat, maka pelakunya akan melihat dampaknya dan dia pun akan merasakan balasannya. Dan terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sungguh jika ada orang bersedekah dengan semisal satu biji kurma, seandainya ada orang yang bersedekah cuma dengan semisal satu biji kurma, namun tu min kasbin tayyibin, dari sumber yang halal, dan Allah tidaklah menerima kecuali yang taib dan halal, maka Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan memperbesar ya, nilainya, memperbesar sedekah tadi, sebagaimana salah satu kalian merawat dan memperbesar fuluahnya, ya. Ya, kemudian sebagaimana kalian merawat anak untanya sampai besar, atau anak kudanya sampai besar, hatta takuna mislal jabal, Allah akan besarkan sedekah yang cuma satu butir kurma tadi sampai ganjarannya di sisi Allah semisal gunung. Ya, maka meskipun sedekah itu sedikit, ya, kalau kemudian ikhlas dari sumber yang halal, nilainya bisa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lihat, bandingkan antara satu biji sebutir kurma dengan gunung yang besar. Berapa perbandingannya, enggak bisa, enggak ada apa-apanya. Maka tentu gunung jauh lebih besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas manusia atas apa yang dia lakukan, baik berupa kebaikan, ya, berupa kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, maka perhatikanlah, hendaknya tentu amal yang kemudian dibalas dengan demikian hebat ini haruslah amal yang niatnya ikhlas karena Allah, dan dah juga mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kecil kalau ikhlas dan benar. Di antara bentuk benar di sini adalah dari sumber yang halal, maka itu bisa ganjarannya demikian besar. Dan di sini kita bahas orang munafik yang wajib kita hindari, yaitu pintar komentar, ya, itu pintar komentar, ya, dia sendiri tidak beramal namun pintar komentar dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal. Semua orang dikomentari dengan komentar negatif, tidak ada baiknya, tidak ada benarnya, ya, dia merasa dirinya benar padahal dirinya tidak berbuat apa-apa. Maka sikap semacam ini adalah sikap khas orang-orang munafik yang wajib atas kita semua punya kewajiban untuk berupaya menghindari sifat tersebut, jangan sampai ada pada diri kita, karena dengan demikian kita tasabuh dan serupa dengan orang munafik. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.